العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ووالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ورقم الحديث 1581 قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة شك صلى ركعتين قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل ابن صمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadis-hadis yang dibacakan tadi itu adalah menerangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW memulai qasar salatnya. Hadis yang pertama berdasarkan dalam cetakan buku yang dibaca tadi 1581 dengan sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat zuhur di Madinah arba'an, 4 rakaat. Wa shalla al-'ashr bi dhil hulaifah rak'atayn. Beliau salat asar di dhil hulaifah. Dhil hulaifah itu dinamakan juga dengan Abiyar Ali atau Bi'ir Ali yang dia jarak dari kota Madinah atau maksudnya dari Masjid Nabawi kurang lebih 8 kilo. Kalau sekarang dia masuk dalam kota Madinah dan masuk di dalam haram Madinah. Kalau dulu yang dikatakan dengan kota Madinah itu adalah pekarangan Masjid Nabawi yang ada sekarang. Makan di kota Madinah dahulunya pada zaman Nabi. Karena masjidnya kecil, Baqi yang sekarang sudah langsung berbatasan dengan pekarangan masjid itu sudah di pinggir kota, di pinggir kota. Kalau apa namanya Masjid Umamah, Masjid Awan sebenarnya sebelah barat laut, sebelah barat, ya barat laut, barat laut itu mas, di atas itu juga. Wah, barat daya di bawah, ya berarti di barat daya. Barat daya dari Masjid Nabawi itu dahulu tempat sholat sholat istisqa, sholat id, sholat jenazah. Jadi sholat istisqa itu namakan dengan huyum ghaib, maksud apa masjid awan. Itu sengaja kalau sholat sholat itu di luar, di luar lokasi di musala. Jadi Zuhulaifah atau Zuhulaifah dahulu jauh sekali sudah di luar pinggir atau di luar kota Madinah. Sementara kalau haram masih haram Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal 'ir wa sawu haram Madinah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram Madinah itu adalah antara 'ir, 'ir itu adalah bukit yang memanjang di belakang Zuhulaifah. Sampai ke sawu ada bukit seperti hitamnya seperti banteng di belakang gunung Uhud. Itu secara panjangnya itu dinamakan dengan tanah suci, ya, tanah suci untuk kota Madinah. Nah, kalau sekarang Zuhulaifah termasuk atau Zuhulaifah termasuk kota Madinah. Kalau dulu tidak. Tapi jaraknya hanya kurang lebih 8 kilo kalau diukur. Jadi Nabi sholat zuhur dulu di kota Madinah. Kemudian beliau berangkat. Masuk sholat asar di Zuhulaifah. Beliau mengerjakan sholat asarnya di dua rakaat di Zuhulaifah. Riwayat yang kedua, Anas juga mengatakan shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuhra bil Madinah arba'an. Aku salat bersama Rasulullah salat zuhur di kota Madinah arba'an. Empat rakaat. Shalaitu ma'ahu al-'Asr bi Dhul Hulaifah rak'atayn. Dan aku salat bersama beliau salat Asar di Dhul Hulaifah dua rakaat. Nah, riwayat yang ketiga 83 dari Yahya bin Yazid An-Nuhai Al-Hunai qol sa'altu Anas bin Malik an qasr as-salat. Aku menanyakan kepada Nabi sallallahu kepada Anas bin Malik tentang qasr salat. Faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw thalathati farasikh syu'batu syak saudara-saudara. Anas Malik dia mengatakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh su'bah ragu apakah 3 mil atau 3 farsakh. Beliau salat dua rakaat. jadi beliau qasar. Tentang masalah qasar, qawluhu shalla adh-dhuhra bil madinati arba'an wa dhil hulaifah raka'atain. Beliau salat zuhur di Madinah 4 dan di Hudzaifah 2 rakaat. Wa bainal madinati wa Hudzaifah 6 rakaat. Ya. Antara antara Madinah dengan Hudzaifah 6 mil. Ya, 6 mil. Wa yuqal sab'a. Ada mengatakan هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصره. Hadis ini diantara yang diambil hujjah oleh ahli zahir, al-zahiriyah, bolehnya mengqasar salat di safar yang panjang atau safar yang pendek. 6 atau 7 mil. Kalau sekarang, kalau di kilometer kan ya kurang lebih tadi 8 kilo. Berarti milnya tidak sama dengan mil kita. وقال الجمهور جمهور علماء mengatakan لا يجوز القصر الا في سفر يبلغ مرحلتين. Tidak boleh safar kecuali jarak tempuh yang sudah dua marhalah. Qala Abu Hanifah wa Ta'ifatun syartuhu thalathu marahil. Syaratnya adalah 3 marhalah. Jumhur menunjukkan 2 marhalah. Abu Hanifah mengatakan 3 marhalah. واعتمد في ذلك آثارا عن الصحابة. Mereka berdalih atau berargumentasi dalam hal itu riwayat-riwayat dari sahabat. Yani perbuatan dari sahabat, perkataan dari sahabat. وأما هذا الحديث. Adapun hadis ini, fala dilalata fihi li ahli zahir. Tidak ada argumentasi bagi ahli da'ani zahir oleh zahiri di dalam hadis. Kenapa? Li'anna al-murad, karena maksud dari hadis ini, annahu hina safara ila Makkah li hajjatil wada', bahwasanya Nabi ketika dia bersafar menuju ke Mekah waktu perang waktu haji wada. Jadi perjalanan beliau bukan hanya semata-mata menuju Hudzaifah. Tapi perjalanan beliau adalah untuk menempuh perjalanan ke Mekah, jauh sekali. Shalla adh-dhuhra bil madinati arba'an. Beliau salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Thumma safar. Kemudian beliau berangkat. Fa adrakathu al-'asr wa huwa musafirun bi Dzulhulaifah. Lalu salat asar masuk beliau dalam keadaan musafir, posisinya pada saat itu di Zuhudaifah. Contohnya kita misalkan berjalan mau ke Bukit Tinggi, masuk waktu asar, ya, di Asausak. Sholat rakaatain. Dia kerjakan sholat dua rakaat. Walaysa al-muradu anna Zulhudaifah kana ghayata safarihi. Kana ghayata safarihi. Bukalah maksud bahwasanya Zulhudaifah itu adalah tujuan dari perjalanan. Tapi dia bagian yang dilewati tujuannya adalah Mekah. Fala dilalata fihi qat'an. Sama sekali tidak ada indikasinya di sini, argumentasi. Wa ammal ibtida'ul qasru. Kapan mulai diqasru? Fa yajuzu min hina yufariqu bunyan baladihi. أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. Adapun kapan dia mulai mengqasar salat? Apakah waktu dia masih di kota Madinah, di kota itu ada tempat rumahnya, dia sudah boleh mengqasar? Tidak. Dia baru boleh mengqasar ketika dia sudah meninggalkan bangunan-bangunan kampungnya. Jadi kalau sudah atas kota, habis bangunan dia, itu sudah. Au khiyamu qaumihi, atau perkemahan kampungnya, perkemahan kaumnya. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang rumahnya berbentuk khemah. Biasanya kan menumpuk ini beberapa kemah. Lalu dia berangkat. Kalau dia sudah meninggalkan perkemahan itu, dia sudah mulai mengkosong. Tapi perjalanannya jam? Hada jumlatul qawli fihi. Ini adalah global dari perkataan di dalamnya. Wa tafsiruhu masyhur fi usul fiqh. Rinciannya masyhur di dalam buku-buku. Hadza mazhabuna. Ini adalah mazhab kita, katanya. Yaitu mazhab Syafi'i. Wa mazhabul ulama kafatan. Illa riwayat dha'ifah 'an Malik. Annahu la yaq حتى يجاوز ثلاثة أميال. Kecuali semua pada umumnya ulama mengatakan seperti yang tadi, yaitu mulai dia mengqasar salat apabila dia sudah berpisah dengan bangunan-bangunan kampung. Kalau dia sudah keluar kota, keluar kampungnya sudah boleh. Kecuali pendapat yang lemah dari Malik yang mengatakan tidak boleh memulai qasar, tidak boleh qasar kecuali setelah 3 mil. Ya, 3 mil kalau dibawa ke mil kita berarti 5 kiloan. Ya. Kurang lebih. وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب المسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه. في حكاية dari عطاء dan جماعة dari murid-murid ibn Mas'ud. Bahwasanya apabila dia keluar dari safar, beliau sudah mengqasar sebelum pulang, sebelum keluar. Jadi dari rumahnya di kampungnya dia sudah mengqasar dulu. Wa mujahid annahu la yaqsur fi yawmi khurujihi hatta yadkhul al-bayt. Dan pendapat dari Mujahid, dia tidak mengqasar pada hari dia keluar dari kampungnya sampai masuk malam. Wa hadhihi riwayat kulluha munabazatun bisunnah wa ijma' as-salaf wal qala. Riwayat ini adalah bertentangan dengan sunnah dan ijma' as-salaf dan salaf. Ya. Dia mengatakan mengqasar boleh sebelum berangkat. Itu tidak ada dalilnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mau berangkat pergi safar, jika seandainya keberangkatannya sebelum tergelincir matahari, dia jalan mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Tapi kalau seandainya dia berangkat setelah zuhur, setelah masuk waktu, dia sholat zuhur dulu, sempurnakan. Setelah itu, baru dia berangkat. Ketika masuk waktu asar, beliau melaksanakan sholat asar sudah diqasar. Kita mau ke arah kejunjung. Kita sudah surat asar, surat zuhur berangkat. Tahunya di Indarum. Ya. Sudah masuk waktu. Maka di situ kita bisa kita. Atau kita mau pergi ke Jakarta. Berangkat. Pesawatnya jam 5. Sampai di bandara masuk waktu sholat. Kita sholat. Maka sudah boleh mengqasarnya. Karena target kita apa? Bukan bandara target kita. Tujuan kita adalah Jakarta. Ini kalau kita lihat dari wahir dari bukan membolehkan kita mau ke Taping kosor di sana, ya tidak, karena hanya beberapa jaraknya. Kalau kita lihat ulama memandang bahwasanya kalau seandainya safar jauh, hanya saja perbedaan pandangan ulama adalah berapakah jarak jauh. Saya pernah tanya kepada Syekh, kalau tidak salah Syekh Sulaiman, safar itu siapa? Apa makna safar itu? Safar itu kata beliau maknanya adalah keluar dari kampung. Makanya ada safar panjang jauh, safar pendek. Safar itu adalah keluar dari negerinya. Itu namanya safar. Nah, yang menjadi acuan mayoritas ulama memandang bahwa safar jauh itulah yang disyariatkan untuk safar. Namun jarak jauhnya berapa? Ini yang menjadi ya perbedaan ulama. Insyaallah dalam pertemuan besok insyaallah coba kita lihat angka-angka dari menurut kilometer sekarang berapa mil dalam hadis berapa sekarang, kemudian marhalah farsakh itu juga perlu kita lihat secara ulama dalam apa namanya kadar jarak. Wallahu ta'ala alam, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.